Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida, amma ba'd. Kita masih dalam bab suluh. As-suluh ini umum, yakni mendamaikan antara dua pihak yang berselisih, apakah antara muslimin dengan kufar, ataukah mendamaikan antara suami istri, atau antara seseorang dengan kawannya, antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Adapun as-suluh dalam kitab ini yang dimaksudkan adalah as-suluh yang bagaimana ya? Taufik. Apa? Ada yang mengingatkan? Suluh dalam hal apa? Jual beli. Suluh yang ditulis oleh al-fuqaha dalam kitab mereka, maknanya adalah as-suluh mendamaikan antara dua belah pihak yang berselisih dalam jual beli. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Suluh itu boleh diperlakukan di antara kaum muslimin kecuali suluh yang sifatnya adalah menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu apa saja poin-poin dalam hal as-suluh dalam jual beli. Kemudian setelah itu al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yamna'anna jarun jarahu ayaghriza khashabahu ala jidarihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, la yamna'anna jarun jarahu. Janganlah sekali-sekali seorang tetangga melarang tetangganya ayaghriza untuk menancapkan khasyabahu kayunya ala jidarihi di atas temboknya. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melarang tetangganya meletakkan atau menancapkan kayunya di temboknya dia. Nah, di sini gambarannya adalah apabila seseorang mempunyai jidar rumah yang rumah dari tembok, tentunya jidar tembok ini adalah khusus miliknya dia, bukan milik orang lain. Kemudian apabila tetangganya minta izin untuk meletakkan kayu di untuk disandarkan atau untuk ditempelkan di tembok tersebut, apakah boleh bagi pemilik tembok itu untuk melarang? Nah, di sini khilaf bain ahlul ilm. Adapun jumhurul ulama, mereka berpendapat sunnah, ya, membolehkan barakallahu fikum hukum bagi yang memiliki jidar, yang memiliki tembok itu sunnah untuk memberikan izin, tidak wajib untuk memberikan izin, tetapi sunnah. Ya, mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi thibatin min nafsihi. Tidaklah halal harta seorang muslim untuk diambil kecuali dengan kerelaan jiwanya. Nah, jidar ini merupakan mal atau harta yang dimiliki oleh seseorang, sehingga barakallahu fikum hukumnya sunnah menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Tidak wajib, tidak dipaksa untuk memberikan izin. Dan kelompok yang lainnya dari para ulama, ada yang berpendapat wajib untuk memberikan izin, tentunya dengan syarat-syarat. Dan ini yang rajih, yakni zahir dari lafadz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan tegas, la yamna'anna, memakai nun taukid, artinya penegasan. Janganlah sekali-kali seseorang, seorang tetangga melarang tetangganya untuk meletakkan, untuk menancapkan kayunya di temboknya dia. Maknanya apa? Wajib bagi tetangga yang mempunyai jidar, yang mempunyai tembok tersebut, untuk memberikan izin. Akan tetapi dengan syarat-syaratnya. Ya, ini apa? Syarat yang pertama, apabila tetangga tersebut memang dia butuh dan memang dia tidak mampu, tidak bisa untuk membangun tembok sendiri, dia butuh terhadap tembok tersebut untuk dia menempelkan kayunya untuk meletakkan gentengnya atau atap rumahnya dia. Ya, ini apa? Apabila tetangga tersebut dalam keadaan fakir, fukara, tidak mampu, dia butuh, dan dia tidak bisa untuk menegakkan rumahnya, dia tidak bisa berteduh dengan atap kecuali apabila dia menempelkan kayunya di temboknya tetangga. Adapun apabila tetangga tersebut dia orang yang mampu untuk membuat tembok sendiri, tidak wajib untuk memberikan izin. Yang kedua, yakni tidak bermadarat terhadap temboknya tetangga, tidak memberikan madarat. Maksudnya apa? Apabila temboknya itu lemah, rapuh, lalu diberi beban kayu atau atap, maka dia akan runtuh, akan ambruk, lemah temboknya. Nah, Syarat yang kedua, tidak boleh terjadi mudharat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh melakukan mudharat pada dirinya sendiri, wa la dirar, dan memberikan mudharat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yakni tetangga yang membutuhkan tembok atau yang ingin menempelkan kayunya di tembok tersebut bukanlah orang yang lebih diutamakan. Yakni apa? Misalnya sama-sama butuh dan temboknya hanya itu, tidak ada yang lainnya. Tembok yang ingin diletakkan padanya kayu pada tempat itu saja. Yakni apa? Tidaklah tetangga ini yang butuh untuk menempelkan temboknya, tidaklah dia orang yang lebih didahulukan. Yakni apa? Kalau misalnya dia mendahulukan tetangga, maka dia tidak dapat. Padahal sama-sama butuh. Pemilik rumah butuh untuk menempelkan kayu di temboknya, kemudian tetangganya butuh untuk menempelkan kayu di tembok tersebut. Salah satu, kalau tetangganya menempelkan, maka dia tidak bisa. Kalau dia menempelkan kayunya di tembok itu, tetangganya tidak bisa. Maka siapa yang paling berhak untuk menempelkan kayunya di tembok tersebut? Yakni yang memiliki al-jidar, yang memiliki tembok. Ya, syarat yang ketiga, yakni hendaklah tetangga tersebut bukan orang yang lebih diutamakan atau didahulukan apabila sama-sama membutuhkan tembok tersebut. Ikhwanifillah rahimakumullah jami'an. Kita selesai dari bab suluh. Mau masuk ke babul wakalah. Ternyata panjang sekali pembahasannya. Tidak cukup dalam satu pertemuan yang singkat ini. InsyaAllah babul wakalah pada pertemuan mendatang. Nah, di sini ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga pada ikhwani rahimakumullah jami'an, yakni faedah atau manfaat dari ibadah, manfaat dari at-ta'ah. Apa manfaat ta'ah yang dilakukan oleh hamba ketika seseorang melakukan ta'ah tersebut siang malam, pagi siang malam, melakukan ta'ah tersebut di mana saja dia berada? Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan amalan-amalan fardu. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat-syariat. Bukanlah maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh terhadap amalan ketaatan hamba tersebut. Bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperbanyak hamba yang mau taat, tidak. Bukanlah maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi mulia, menjadi terhormat, menjadi tinggi kedudukannya dengan banyaknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun karim. Allah Ta'ala itu maha kaya. Bahkan Allah Ta'ala maha memberi, tidak butuh terhadap amalan hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Iya syayudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya adalah fuqara, butuh terhadap Allah, dan Allah Ta'ala dia adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, niscaya Allah Ta'ala akan melenyapkan kalian semuanya, lalu Allah Ta'ala mengganti makhluk yang baru. Dan juga dalam ayat yang lainnya, wal ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Dialah Allah Ta'ala zat yang kaya, adapun kalian adalah fuqara. Apabila kalian berpaling, dia akan mengganti kaum selain dari kalian. Kemudian mereka tidak seperti, tidak sama dengan apa yang kalian perbuat, yakni lebih baik yang mereka amalkan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala enggak butuh terhadap amalan hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah Ta'ala memanggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum la yazidu dhalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kalau seandainya orang yang awal dari kalian sampai yang terakhir, manusia dan jin semuanya, seluruhnya di atas ketakwaan sebagaimana orang yang paling takwa di antara kalian, semuanya di atas takwa, dan sifat takwanya itu seperti orang yang paling bertakwa di antara makhluk jin dan manusia ini. Yang demikian ini la yazidu dzalika fi mulki syai'a, tidaklah menambah sama sekali kekuasaanku. Kemudian Allah Ta'ala memanggil, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum la yankusu dhalika fi mulki syai'a. Kalau seandainya orang awal kalian sampai orang yang akhir kalian, seluruhnya manusia dan jinnya, seluruhnya di atas kefajiran, sebagaimana orang yang paling fajir di antara kalian, yang demikian ini tidaklah mengurangi kekuasaanku sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bertambah kekuasaannya dengan banyaknya hamba yang mau taat, dan tidaklah berkurang kekuasaannya dengan banyaknya mereka-mereka yang bermaksiat. Akan tapi itu semuanya, amalan itu semuanya, faedahnya adalah untuk hamba itu sendiri. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila kalian berbuat baik, berbuat ihsan, hakikatnya adalah kalian berbuat ihsan li anfusikum, terhadap diri kalian sendiri. Wa in asa'tum, apabila kalian berbuat jelek, falaha, maka kejelekan itu untuk kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri. Dan juga barakallahu fikum, Allah Ta'ala mengatakan, wa man kafara fa 'alaihi kufruh wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang berbuat kufur, maka kufur itu ya menimpa, bahayanya menimpa pada dirinya sendiri. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, maka dia telah membukakan untuk dirinya sendiri pintu-pintu kebaikan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Hikmah dari ta'ah itu kembali kepada hamba itu sendiri. Kita butuh kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana tariqahnya? Yakni dengan melakukan ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ta'ah itu bisa menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka-mereka yang melakukan ta'ah, yang melakukan takwa, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari an-nar. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian semuanya pasti akan mendatangi an-nar, yakni berjalan di atas sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Yang demikian ini adalah keputusan yang pasti dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah taala menjanjikan keselamatan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Selamatkan dari an-nar. Wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiyah, dan kami membiarkan orang-orang zalim masuk ke dalam an-nar dalam keadaan bertekuk lutut. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Lah, orang-orang yang zalim mereka berjatuhan ke dalam an-nar sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Maka barakallahu fikum, kezaliman itu dampaknya menimpa pada dirinya sendiri. At-taqwa dampaknya bermanfaat bagi hamba itu sendiri. Maka barakallahu fikum, kita milih yang mana, mau melakukan ta'ah atau maksiat. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, akan tapi kita harus tahu, harus sadar bahwa ketaatan itu membawakan kebahagiaan, keselamatan. Adapun ma'asi wadzunub itu mengantarkan kepada kebinasaan. Ingin bahagia apa ingin sengsara? Kita semuanya ingin bahagia, ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman ya dalam hadis qudsi, la ajma'u 'ibadi bainal amnaini wa khaufaini, tidaklah aku mengumpulkan untuk hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u ibadi. Barang siapa yang merasa aman dariku di dunia, tidak merasa diawasi, tidak merasa dilihat, tidak merasa didengar, tidak ada muraqabah, sehingga dia berani terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan dosa yang dia perbuat, dengan penyimpangan yang dia amalkan, merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khaftuhu yawma ajma'u ibadi, aku akan berikan rasa takut pada hari aku mengumpulkan hamba-hambaku. Itu di mana? Mahsyar. Allah Ta'ala mengumpulkan hamba-hamba. Tidak ada jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amannya sudah diambil di dunia. Bagiannya sudah diambil di dunia, maka tidak ada bagian aman lagi. Yang ada adalah khauf, rasa takut. Balikannya, wa in khafani fid dunya amintuhu yawma ajma'u ibadi. Apabila hamba tersebut dia takut kepadaku di dunia, maka aku berikan rasa aman untuknya pada hari aku kumpulkan hamba-hambaku, sehingga tidak ada rasa takut mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika di dunia dia mengambil bagian al-khauf, mengambil bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa khauf, maka tidak ada lagi khauf pada yaumul qiyamah. Yang ada adalah al-aman. Dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hamba tersebut melakukan ta'ah siang dan malam, sehingga hamba tersebut merasa takut, ada rasa khasyah, rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdiri melakukan sholat, kalbunya dipenuhi oleh rasa khauf, rasa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuknya rasa aman pada hari Allah mengumpulkan hambanya, yakni yaumul faz'ul akbar, hari yang di situ takutnya sangat besar. Allah Ta'ala berikan keamanan untuknya, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqqaumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. La yahzunuhum, mereka-mereka yang di dunia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada yaumul qiyamah, pada hari kebangkitan, la yahzunuhumul faz'ul akbar, tidaklah membuat sedih, tidaklah membuat takut terhadap mereka al-fazul akbar, rasa takut dan kengerian yang besar. Wa tatalaqahumul malaikah, dan malaikat menemui mereka. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untuk kalian. Takut yang luar biasa pada hari yang di sana terjadi kedahsyatan, yakni kehancuran yang terjadi pada alam atas dan alam yang di bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah langit, kemudian menghancurkan bumi, membenturkan antara gunung dengan gunung yang lainnya, dalam keadaan semuanya melihat kejadian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghdab, marah dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan juga kengerian-kengerian yang lainnya, matahari dekatkan dan kengerian yang lainnya. Al-Faz'ul Akbar, maka yang mengambil bagian rasa takutnya di dunia sehingga dia melakukan wajibat, meninggalkan muharramat, maka dia mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Al-Faz'ul Akbar, pada hari yang di sana terjadi ketakutan yang begitu besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kita bersama orang-orang yang beri keamanan pada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.